بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanibitina azakumullah, kita masih membahas persyaratan yang pertama dari syarat-syarat sahnya jual beli, yaitu at-tarabi, saling rela, saling rida antara penjual dan pembeli. Dan telah kita bahas beberapa masalah seputar hal ini. Telah kita sebutkan pembahasan jual beli karena malu, jual beli orang yang main-main, dan ini bisa disebutkan beberapa perkara-perkara yang seputar masalah itu pula. Sekarang yang masuk dalam pembahasan persyaratan yang pertama ini ialah pembahasan tentang masalah ijab qabul. Pembahasan tentang masalah ijab wa qabul. Ijab qabul dalam transaksi jual beli. Yang namanya ijab itu artinya ucapan sang penjual. Saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Itu namanya ijab. Qabul, yang namanya qabul itu ucapan sang pembeli. Saya terima transaksi ini dengan harga yang dimaksud kontan atau tempo. Sehingga pengertian ijab qabul itu ialah ucapan sang penjual dan ucapan sang pembeli untuk mengesahkan transaksi jual beli antar mereka berdua. Halo. Pembahasannya ikhwan fillah jazakumullah ialah apakah dalam transaksi jual beli itu dipersyaratkan harus ada ijab qabul sebagai tanda keridhaan kedua belah pihak? Tanya, apakah dipersyaratkan harus ijab qabul? Artinya apakah harus sang penjual mengatakan dengan resmi begitu, saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian kontan? Apakah harus pula sang pembeli menyatakan saya terima atau saya beli barang ini dari kamu dengan harga ini kontan? Apakah harus demikian? Ataukah boleh dengan cara-cara lain? Apakah boleh dengan cara-cara yang lain yang disepakati oleh keduanya dan menunjukkan makna keridhaan? Tentang masalah ini, fadhlina azakumullah, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini sebuah pendapat di mazhab Imam Ahmad. Mereka menyatakan ijab qabul itu syarat sahnya jual beli. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan ini pendapat umum Asy-Syafi'iyah. Syarat sahnya jual beli, ijab qabul. Sang penjual harus mengucapkan ijab, sang pembeli harus mengucapkan qabul. Begitu. Mereka menyatakan bahwasanya yang namanya perkara keridhaan, kerelaan yang itu merupakan syarat sahnya jual beli, perkara batin. Sehingga harus ditampakkan. Kita enggak tahu ini orang ridho apa enggak ridho, ini orang setuju apa enggak setuju, sepakat apa enggak sepakat, kita enggak tahu. Sehingga untuk mengetahui keridhaan kedua belah pihak, harus dilafadzkan dengan ijab dan qabul. Paham ini ya? Ini pendapatnya mereka. Sehingga kata mereka, kalau penjualnya mengucapkan ijab, pembelinya diem-diem saja, maka tidak sah. Nah, misal saya menawarkan barang kepada seorang, nah, apa misalkan? Misalkan kitab, saya ngomong, ya Allah, ini kitab murah, obral, misalkan begitu. Nah, di obral ini, kitab keluaran baru dari Mesir, harganya murah saja, Rp50.000, seperti ini. Nah, gimana Pak Abdullah? Saya jual sama Anda ini, kitab murah, meriah, Rp50.000 saja. Sekarang saya melafadzkan apa ini? Melafadzkan ijab sebagai seorang penjual. Pak Abdullah diam-diam saja. Tidak ngomong saya terima, tidak ngomong iya, tidak ngomong apa, diam-diam saja. Tapi diambil bukunya ini. Silahkan diambil sama dia. Dibuka-buka. Dimasukkan dalam tasnya. Tapi diam-diam saja. Tidak mengatakan saya beli bukumu ini, enggak mengatakan ya saya beli, enggak, dia masih dimasukkan dalam bukunya, kemudian dia kasih uang 20.000, dia pulang. Katanya mereka, enggak sah. Loh, kenapa enggak sah? Karena pembelinya belum qabul, pembelinya belum mengucapkan kata-kata saya telah membeli buku ini dari Anda. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah. Merinci. Kalau yang diperjualbelikan itu barangnya besar, mahal, besar mahal, bernilai, berharga, maka harus ada ijab kabulnya. Sang penjual harus melafadzkan ijab, sang pembeli harus melafadzkan kabul. Tapi kalau barang yang diperjualbelikan itu remeh-remeh saja, murah-murah saja, dianggap remeh sama banyak orang, cukup dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan kesepakatan antar keduanya. Paham ini? Ya, kalau misalkan besar, misalkan kitab yang tebal, misalkan perkara yang besar, mahal harganya, harus dengan ijab kabul. Tapi kalau remeh-remeh saja, misalkan beli permen, ya, satu biji 100 perak, Rp100, nah, atau beli apa namanya kue yang harganya cuma 200 perak, terus akan beli apa balon yang paling cuma 500 perak, terus akan beli apa yang remeh-remeh lah. Itu kata beliau, katanya Abu Hanifah, tidak perlu ijab kabul, cukup dengan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya sebagai bukti kesepakatannya. Misalkan antum bawa anak antum ke pasar, antum sih maunya pengen belanja sembako atau apa, anaknya antum kan tahu sendiri, lihat balon pengen beli balon, dia balon bagus itu, kamu tahu harganya, ini balon harga 500. Terus tinggal pergi tanpa melafalkan apa-apa, dengan tanpa mengatakan saya beli, dengan tanpa sang penjual mengatakan saya jual, langsung kasih uang 500, diambil balonnya, kasih anaknya, ayo pergi. Ini kata Abu Hanifah tidak mengapa. Kenapa? Remeh saja balon 500 rupiah, hilang pun, kalaupun hilang pun ya nggak begitu rugi lah. Bagi cuma permen, manisan permen itu, kalau ambil satu itu permen comot, kasihkan sama anak-anaknya antum, kamu kasih uang Rp100 sama penjualnya pergi, mana masalah? Ya Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Malik. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Mereka menyatakan yang namanya jual beli itu sah. Jual beli itu sah dengan semua cara yang menunjukkan keridhaan antar kedua belah pihak. Dengan semua cara yang menunjukkan keridhaan antar kedua belah pihak. Dengan lafaz, iya dengan lafaz, dengan tindakan, dengan tindakan. Bisa dengan lafaz, dengan perbuatan, dengan apapun yang sekiranya menunjukkan keridhaan antar penjual dan pembeli. Tidak harus dengan lafaz, juga tidak harus dengan tindakan. Boleh semuanya. Boleh semuanya. Naam. Jadi ini pendapat yang ketiga ini, fanatina azakumullah. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan dikuatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Kemudian juga dikuatkan oleh Imam Sun'ani, As-Sun'ani dalam Subul Salam. Dan juga Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan pendapat ini yang benar. Kenapa demikian? Dikarenakan ketentuan atau kaidah mengetahui keridhaan seseorang tidak ada penetapannya secara syariat. Dalam hadis tidak diterangkan bagaimana caranya. Secara bahasa pun juga demikian, tidak dibahas bagaimana definisinya. Maka kaidahnya ya kana tinazakumullah, kaidah para ulama, sesuatu itu kalau tidak diterangkan dengan dalil dan juga tidak ada keterangan secara bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Sesuatu itu kalau tidak ada keterangannya, ketentuannya, batasannya secara dalil atau secara bahasa, maka dikembalikan kepada kebiasaan sebuah masyarakat. Sekarang masalah kesepakatan antar kedua belah pihak itu enggak ada batasannya masyarakat. Tidak ada batasannya. Juga tidak ada penjelasan secara bahasa. Maka harus dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga yang namanya akad jual beli, transaksi jual beli itu, kalau di sebuah masyarakat, kalau di sebuah masyarakat dinilai sudah menunjukkan keridhaan antar kedua belah pihak, maka dikatakan sah. Maka dikatakan sah. Bisa dengan lafaz, dengan ucapan, atau dengan yang lain-lainnya. Bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya khonatina hasakumullah, sehingga tidak mesti harus ijab dan qabul. Nah, tentunya banyak. Misalkan ada teman-teman jual di antara masjid sebelah sana, ada kitab, ya ada buku-buku, ya ada peci, ya ada jamu, ya ada madu, ya ada minyak wangi, ya ada sidi, macam-macam jualan dia. Di situ dikasih harganya masing-masing. Kamu ambil itu barang, kamu lihat harganya 5.000, kamu ambil uang 5.000 dimasukkan kantong tempat uang, kamu pergi. Itu sah. Kenapa? Dikarenakan secara kebiasaan di situ tindakan seperti itu sudah menunjukkan keridhaan kedua belah pihak. Antum datang ke market. Di market itu kira-kira di setiap kolong itu ada penjualnya enggak? Enggak ada. Yang ada hanya pegawai saja. Paling kalau antum tidak tahu tempatnya sebelah mana, tanya sama pak, bagian itu sebelah mana pak? Oh sebelah sana mas. Oh bagian bayi, oh sebelah sana mas. Gitu aja. Kalian hanya mengambil barang saja. Iya pak ya. Ngambil barang misalkan foto susu ngambil, foto gula ngambil, foto popok ngambil, foto pakaian ngambil, foto ini ngambil. Dan anda tahu harganya. ada bandrolnya juga harganya berapa, atau ada daftar harga di apa namanya di etalasenya atau di rak-raknya itu, kamu lihat harganya sekian, ambil, ambil. Datang ke kasir, dari kasir cuma sekedar hitung aja 120 ribu. Kan begitu ya? Jangan tahu mengatakan saya jual kepada Anda barang-barang tadi. Tidak ada mengatakan begitu. Ya apa ya? Tidak ada. Dia hanya apa namanya ngitung semuanya. Dibikinikan begitu 120 ribu. Dan kamu jangan tahu mengatakan saya beli barang ini dari Anda. Tidak. Langsung mengeluarkan uangnya. Nih uangnya. Ternyata 150 ribu. Kembali 30 ribu. Tindakan seperti ini, fanatina azakumullah, walaupun tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul, tetapi secara kebiasaan masyarakat dinyatakan sebagai transaksi yang menunjukkan keridhaan antar keduanya, maka dinyatakan sah. Ini pendapat yang sahih. Pendapatnya Imam Malik rahimahullah dan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Sehingga hadis innamal bai'u 'an tarawin, sesungguhnya jual beli itu dengan keridhaan antar kedua belah pihak, itu mencakup keridhaan yang ditunjukkan dengan lafaz, juga mencakup keridhaan yang ditunjukkan dengan tindakan. Saya paham ini? Paham insyaAllah ya. Saya mau ngetes ini kefahaman antum. Saya khawatir enggak paham lagi nanti. Apa pak? Misalkan antum ini penjual gamis. Penjual gamis. Saya datang kepada antum membeli. Saya ngomong, "Pak, gamis ini saya beli 50 ribu, Pak. Saya ngasih uang ke antum. Ngasih uang ke Anda." Kemudian antum dengan tawa ngomong, dengan tawa bicara, dengan tawa langsung menerima uang itu dimasukkan dalam kantong. Saya pergi. Sah apa enggak sah? Yang lain diam, jangan banyak ngomong. Ini lah. Kenapa kok sah? Menunjukkan tindakan penjual tadi menerima uang yang dimasukkan dalam kantong sebagai tanda keridhaan dia dengan akad yang saya sebutkan sama dia. Indah. Ini menurut pendapat yang kita projekkan, yang kita kuatkan. Apa ini? Antum sebagai penjual. Oh, tadi saya tentukan sama Pak Abdul. Masih ingat. Tadi yang contohnya kedua tadi. Sebagai penjual, antum memasarkan sebuah barang. Antum yang ngomong, ya kita 10 ribu, diambil sama Pak Abdul dengan sama banyak bicara, dikasih uang 10 ribu kepada Anda, Anda menerimanya. Itu juga sah, dikarenakan tindakan sang pembeli mengeluarkan uang dengan jumlah nominal yang disebutkan sama penjual, tanda dia meribai transaksi akad jual beli tadi. Masya Allah. Mabruk. Ginder. Paham insyaAllah ya? Tadi paham? Paham insyaAllah. Saya mau tanya lagi. Iya, kalau kasus itu nanti ngantuk. Entah, yang ini cukup berat. Syarkani ya. Ada seorang berjualan di pinggir masjid ini ya, yang saya sebutkan tadi, dengan berbagai macam penjualan yang ada. Antum datang ke sana, ke tempat jualan tadi itu, ngambil satu botol jamu, diambil, antum pergi. Kamu pergi, tidak menyerahkan uang di situ. Ambil dan pergi. Apa hukumnya ini? Tidak, ada penjualnya. Misal, saya sebagai penjual di sini ya, di saya gelar meja atau apa, ada sekian banyak jualan saya di sini, saya ada. Datang Syarqani kepada saya. Dia mengambil satu botol jamunya itu. Dan saya melihat, dia mengambil, dia pergi aja langsung. Tidak nyerahkan uang, tidak ngomong apa-apa, enggak ijab, enggak kabul, enggak apa, pergi dia. Nah, gimana Syarqani? Siapa ndak ini? Hah? Tidak sah. Kenapa? Apa katanya? Oh, maling katanya. Nah, baiklah. Masya Allah. Kata dia, maling itu. Tidak bilang, tidak apa, tata ambil barang, cuma orang pergi aja. Gak pakai bayar rumah, gak pakai bayar apa. Maling ini, kata dia. Masya Allah. Masya Allah. Ini dirinci. Ini dirinci ini. Bagaimana perinciannya? Perinciannya ialah, kalau sang penjual itu tahu, kenal betul sama pembeli ini, dia ngerti, ini teman dia sendiri, namanya Syarqani, tahu, kenal dia, dan dia tahu dari kebiasaan Syarqani ini, kalau dia mengambil barang dari penjual, akan dia bayar nanti awal bulan ketika dia gajian. Dia tahu itu. Sehingga didiamkan sama penjualnya. Dalam keadaan Syarqani ya tahu berapa harga jamu tadi, sang penjual, saya sebagai penjual juga tahu berapa harga jamu tadi, dan saya tahu secara kebiasaan Syarqani ini mesti bayar sama saya nanti awal bulan ketika dia gajian. Kalau demikian kondisinya, tidak mengapa. Paham ya? Kalau secara indikasi sangat kuat dan meyakinkan atau kemungkinan besar dari kebiasaan lama yang berlangsung demikian, penjual tahu, pembeli juga tahu, maka tidak mengapa. Sebab terjadi keridhaan antar keduanya, saking seringnya, saking biasanya, dia tidak biasa. Kalau urusan nanti di belakang ternyata dia lari, maling, nah itu urusan belakangan. Yang jelas dihukumi yang namanya kebiasaan tadi. Tapi kalau misalkan nggak kebiasaan, nggak tahu siapa orang ini, kenal juga tidak, tahu-tahu kemudian ngambil barang saya dengan tanpa menyerahkan uang langsung lari, ya ini maling. Langsung kamu teriaki dia, tangkap. Ini perincian seperti ini. Pendapatnya Malikiyah dan juga pendapatnya Al-Hanafiyah. Sehingga harus dengan dilihat kondisinya, indikasinya, karinahnya, bukti-bukti yang nyata yang sangat meyakinkan tentang hal tersebut. Dan itu bukan perkara yang tidak terjadi. Apalagi urusan beli di tokonya tetangga. Ya lah ya. Nanti punya tetangga penjual toko kelontong. Toko kelontong itu. Klenteng kelontong, kelontong ya, kelontong. Ya jual apa namanya sabun, ya jual apa namanya gula, jual tepung, jual telur macam-macam lah, kelontong. Kamu sama dia sangat erat, sangat baik hubungannya, tahu tangga sendiri. Sering terjadi, atau butuh sesuatu, tangga sendiri, paling juga paham ada uang. Datang ke situ ngambil gula 1 kilo, ngambil tepung 1 kilo, ngambil sabun 3 biji, segala macam. Penjualnya ngeliat aja, dilihat. Langsung. Dia pergi gitu aja. Ke rumahnya masing-masing, ke rumahnya dia. Maka dengan indikasi yang sangat meyakinkan seperti itu, dan didiamkan sama penjualnya, menunjukkan kebiasaan sudah berlangsung sejak lama antar keduanya dengan transaksi yang seperti itu. Maka dinyatakan sah dikarenakan ada unsur keribuan antar keduanya. Terjadi apa enggak? Terjadi. Kadang paling, iya. Ntar dia ambil barang, ini ya. Ya. Ini ya, ya gitu aja. Enggak pernah satu. Enggak pernah berbuat demikian. Enggak pernah satu. Enggak pernah satu. Kalau saya merasa, saya sering ngambil apa namanya barang-barang di tokonya pondok, ya, kan ada harganya segala macam. Sudah saya ambil, ini, ketemu sama penjualnya, bapak saya sendiri. Saya bayar ke dia, ini pak, dari saya ngambil ini, nih, ya, sudah, terima sama dia. Nah, karena kebiasaan yang sangat berlangsung tadi itu, bapak saya tahu siapa saya, anaknya sendiri, tahu bagaimana kebiasaan saya, kan begitu kan? Itu namanya ada indikasi yang sangat kuat kebiasaan yang berlangsung untuk keduanya tentang hal ini, maka diperboleh. Ayo. Dari sini Quran azakumullah muncul masalah-masalah kontemporer. Dari pembahasan ijab kabul tadi itu, dari pembahasan masalah kehidupan ini muncul masalah-masalah kontemporer jual beli masa kini. Apa hukumnya jual beli via telepon? Antum ya. Jual beli via telepon, sah, nggak khawatir ada penipuan? Nggak kenal orang, tapi dia memperkenalkan diri. Nama saya ialah Ahmad, saya dari Samarinda, tolong ya. Saya minta dikirimi barang dari Jawa. Barang itu ini dan ini. Berapa harganya? Oh, harganya sekian. Ya, ini saya transfer uangnya, nanti kirim barangnya. Sorry apa nggak sering? Kayak gini ini. Hai, iya. Apa hukumnya? Jual beli via telepon. Acara. Masya Allah. Saya kesini bertepatan dengan orang tahun. Gimana lu hari? Hah? Saya. Nama ya kan. Kalau apa namanya aman dari penipuan, maka dihentikan. Dengan syarat barang yang diperjualbelikan itu bukan termasuk barang yang dipersyaratkan serah terima di tempat. Jadi nanti akan kita bahas dalam pembahasan riba insya Allah. Dekat sini. Pojok jalan sebelah sana itu. Enggak tahu ini masjidnya Al Jihad namanya. Iya, ini Al Jihad masjidnya. Bayangan dia enggak apa-apa, masjid Al Jihad aja. Jika dia pasang mercon ini. Kan Al Jihad, biasa jihad barangkali orang ini. Allah. Baik. Sehingga untuk jual beli nanti na'asakumullah dengan via telepon diperbolehkan dengan ketentuan tadi. Hanya dengan ketentuan tadi. Aman dari penipuan. Sehingga dia merasa percaya dengan orang yang seberang sana. Yang telepon dia. Kemudian barangnya bukan termasuk barang yang disyaratkan. Serah terima di tempat. Yang terakhir ini akan kita bahas pada riba insya Allah. Dia ada beberapa jenis barang yang harus serah terima di tempat. Dan ini yang berlangsung sekarang ini. Yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin atau umat manusia sekarang ini. Dia telepon. Coba kan jadi. Di rumahnya aja lagi nyantai. Gitu. Ya, gimana? Pakainya ini aja. Atau pakai SMS. Atau pakai, apa lagi? Internet. Gampang sih. Misalkan dia mau belanja di plaza apa. Plaza Samarinda barangkali. dia buka situsnya, lihat daftar apa namanya barang yang dijual, lihat harganya, terus sama dia pesanan dari pelanggan, alamatnya ini barang yang diminta, 1, 2, 3 sekian, kemudian dikirim email kepada situs tersebut, langsung dikirimkan sama pihak pelata ke tempat Anda. Tahu-tahu tak rumahnya Bapak Ahmed. Oh iya betul, ini pesanan Anda. Ya. Nah begitu, itu sah dengan syarat barangnya bukan termasuk barang yang dipersyaratkan serah terima di tempat. Sehingga dengan cara telepon bisa, dengan cara telegram bisa, dengan cara fax bisa, dengan cara SMS bisa, dengan cara internet juga bisa. Apa lagi? Selain itu? Dengan cara apa lagi? Sudah. Itu semua alat komunikasi yang memungkinkan untuk transaksi di situ. Diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah, aman dari penipuan, dan yang kedua barangnya bukan termasuk barang yang diharapkan serah terima di tempatnya. Masya Allah. Demikian pula dengan surat menyurat juga bisa. Ini secara ringkas pembahasan syarat yang pertama, yaitu harus at-tarawi, adanya keridhaan antar kedua belah pihak, sang pembeli ridha, sang penjual ridha, dengan uraian oleh beberapa permasalahan yang disebutkan sama para ulama dalam masalah ini. Syarat yang kedua, masih kuat? Syarat yang kedua ialah orang yang melaksanakan transaksi jual beli itu adalah seseorang yang diperbolehkan transaksinya. Siapa itu? Yang diperbolehkan transaksinya ialah seorang yang akil balig, orang yang berakal dan orangnya balig. Sehingga dari sini hadirinna azakumullah muncul beberapa permasalahan. Masalah yang pertama, apa hukumnya jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh kaum wanita? Apa jawabannya? Jawabannya boleh. Kalau perempuan tadi termasuk orang yang transaksinya diperbolehkan secara syar'i. Dia perempuan yang berakal dan dia perempuan yang telah balik. Paham ini? Mahfud. Masalah yang berikutnya, transaksinya orang yang gila, al-majnun. Orang yang gila, hormatina azakumullah, ini tidak sah transaksinya dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula orang yang sedang pingsan. Tidak sah transaksinya dengan kesepakatan para ulama. Artinya pengertian dasar itu, dia melakukan transaksi dalam keadaan sedang gila. Tidak sah. Dia melakukan transaksi ketika dia sedang pingsan. Itu tidak sah. Apa mungkin terjadi? Orang yang gila transaksi. Apa mungkin? Mungkin tidak? Orang yang pingsan transaksi. Mungkin tidak? Kalau orang yang pingsan itu mungkin dengan dia menggigau. Ya, nggak sadar begitu ngomong. Aduh, rumah saya. Ya, dijual saja. Nah, harganya 20 juta. Secara medis diperiksa ini orang pingsan. Nah, sudah sedang koma begitu. Dan kita tahu ini omongan-omongan orang yang ngelindur, orang yang apa ngelindur itu? Menggigil tadi itu. Maka enggak sah. Maka enggak sah. Kenapa? Dikarenakan akalnya hilang saat itu. Demikian pula orang yang gila, enggak sah. Kenapa? Dikarenakan akalnya hilang saat itu. Saya paham ya? Ini dengan kesepakatan para ulama dengan hadis Rufi al-qalamu al-salata. Pena takdir itu diangkat dari tiga orang. Orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia waras, apa? Gila sampai dia sembuh. Orang yang karena kecil sampai dia balik, dan orang yang tidur sampai dia, orang yang pingsan sampai dia siuman. Tiga orang ini, orang yang tidak kena beban syariat dikarenakan akalnya hilang atau akalnya belum cangkep, belum sempurna. Sehingga orang yang gila tidak sah transaksinya. Orang yang pingsan tidak sah transaksinya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang gila? Kamu tahu ini gila? Pas saat itu sadar dia, hilang gilanya itu. Ngerti dia? Saya kok begini? Tuh ngapain kak? Harus dia lari ke rumahnya ambil pakaian, mandi bersih, sehat beberapa saat. Tamam? Ketika dia yang sehat, dia menawarkan barang. Jangan dia menjual jam tangannya. Nanti kepada kamu, ini saya punya jam tangan, kamu mau beli apa enggak? Kamu ngerti? Ini orang ma'ruf, ini orang masyhur, gila ini. Lu kok bisa-bisa dia menawarkan barangnya ini? Tapi kok dia pakai bajunya rapi ya? Bersih. Kayaknya bukan orang gila lagi. Kamu gila gak sih? Loh, enaknya saya gila. Saya sudah sembuh. Bener. Berapa ini? Satu. Berapa ini? Dua. Berapa ini? Tiga. Sembuh berarti dia. Kali gitu. Kemudian antum beli, kamu beli jam tangan dia tadi itu. Kamu beli. Berapa harganya? Saya jual jam tangan ini 25 ribu. Saya terima. 25 ribu. Begitu dia nerima uangnya, dia balik ke rumah kumat. Sampai di rumah dia kumat lagi. Tahu kumat apa ya? Kambuh lagi. Gila lagi. Tahu-tahu setengah jalan lagi, tidak tahu kemana uangnya. Sah apa enggak sah jual belinya ini? Sah, kenapa kok sah? Dikarenakan dia saat itu sedang dalam kondisi sembuh dari gilanya. Maka sah. Paham ini ya? Maka sah ya. Sehingga yang enggak sah itu kalau dia sedang kondisi gila tadi. Masya Allah. Masalah yang berikutnya, jual beli orang yang sedang mabuk, transaksinya orang yang sedang fly. Misalkan dia habis begitu minum minuman keras, kondisi dia begini, kondisi dia fly begitu mabuk, dia transaksi menawarkan sebuah barang. Tentang orang yang mabuk ini, nanti nasehatullah dibagi dua oleh para ulama. Bagi dua. Yang pertama, kalau mabuknya itu tidak parah, mabuknya ringan aja, tidak fly berat, ringan, mabuk tapi dia masih bisa mikir, bisa ngomong dengan jelas, bisa berpikir. Transaksi, dia tahu ini harganya apa, berapa, tahu ini barang apa, tahu dia. Dia terhuyung-huyung tapi otaknya masih lengkap. Maka para ulama sepakat sah transaksinya. Yang jadi permasalahan ialah ketika dia fly berat, mabuk berat, udah luar biasa. Enggak sadar dia tidak. Kalau dia mengeluarkan apa ini, saya mau beli apa minuman atau apa gitu. Kamu ngerti ini orang berat, kamu dorong jatuh dia. Panggil namanya, John. Enggak sadar dia sih. John. Dia jatuh lagi. Maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama ialah tidak sah transaksi. Kenapa? Hilang? Hilang akalnya. Nggak bisa mikir, sudah sangat berat lainnya ini. Mau berat, maka tidak sah jual beli. Masya Allah. Masalah yang berikutnya. Jual belinya atau transaksinya anak kecil. Transaksinya anak kecil. Yang belum balig. Untuk anak kecil yang belum balig ini pun juga dirinci. Kalau dia sudah mumayyiz. Atau mumayyiz. Mumayyiz itu belum tingkatan balig. Tapi dia mumayyiz, dia tahu. Ngerti mana yang baik, ngerti mana yang buruk, ngerti mana yang susu, ngerti mana yang teh. Hah? Dia ini ngerti, ini kuda, yang ini jerapah. Tahu ini sapi, ini kambing. Mumayyiz, dia paham dia. Tanya uang, ini uang berapa ini? Ini 1.000 rupiah. Ini berapa ini? Ini 5.000 rupiah. Ini berapa ini? 10.000 rupiah. Ini berapa ini? 100.000 rupiah. Oh, saya bedakan dia. Saya bedakan antara yang ratusan dan puluhan ribu. Mumayyiz dia. Kalau dia semumayyiz, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Semua ulama sepakat transaksinya anak kecil yang sudah mumayyiz itu sah. Kenapa? Sudah bisa berpikir bisnis. Berpikir jual beli. Maka sah. Nggak ada khilaf. Yang mumayyiz ada khilaf. Tapi yang pendapat jumhur diperbolehkan dengan syarat izin dari sang wali. Tadi yang nggak ada khilaf tadi itu yang belum mumayyiz tidak sah. Yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan tidak sah. Tidak sah. Karena dia belum lengkap akalnya. Adapun sudah mumayyiz, ada khilaf, pendapat jumhur menyatakan sah jual belinya dengan syarat izin dari sang wali. Dan dia tidak tertipu dengan jual belinya. Nah, dan yang shawab pendapat jumhur ulama. Wallahu taala alam bisawab. Ini jual belinya anak kecil. Nah, ini beberapa permasalahan yang nanti nazakumullah seputar masalah persyaratan yang kedua, orang yang melaksanakan transaksi jual beli adalah orang yang berakal dan orang yang baligh. Dan muncul di situ beberapa permasalahan yang disebutkan para ulama bagaimana yang disampaikan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga. Masih kuat? Masya Allah. Itu kuat juga ya? Kayaknya gak kuat. Hah, ada yang mau tanya kan? Sebelum teruskan. Yang ketiga ini pembahasannya sangat panjang. Apa tadi yang ketiga ini? Syaratnya tadi? Hah? Yang ketiga ialah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Gitu ya. Dan padanya ada kemanfaatan yang diperbolehkan. Ini panjang ya. Kenapa? Sebab akan diulas dalam perkara ini semua jenis sistem jual beli yang hukumnya haram. Itu banyak pembahasannya. Panjang, panjang. Ini pembahasan inti, pembahasan jual beli. Karena hukum asal jual beli yang sah, boleh, halal. Itu hukum asalnya. Sehingga untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, maka diulas sama para ulama perkara-perkara yang haram-haram saja. Ini pembahasan sangat banyak. Sangat banyak mengenai transaksinya dan mengenai barang-barang yang dijualnya. Insya Allah. Makanya saya, ini kalau dibahas sekarang, putus. Dibahas bisa saja. Sekarang pertanyaan saja. Monggo. Hah? Siapa ya? Tidak tahu uang. Artinya ini orang sudah sesepuh, sudah rentah, sudah tua begitu. Dan dia juga buta huruf, tidak ngerti ini uang berapa begitu. Tidak ngerti ini 1.000 apa 5.000 apa 10.000, tidak ngerti. Ya tidak boleh ya. Ini nanti akan ditipu sama banyak orang. Dia bawa uang 1.000 rupiah, bah, kurang uangnya kurang tuh. Lu kok kurang? Kata cucu saya dikasih uang 100.000 rupiah. Mana bah, ini cuma 10.000 ini. Harganya 20.000, kurang bah. Enggak ngerti dia. Berarti enggak. Artinya di sini menunjukkan akalnya kurang pas dalam bab ini. Dikatakan akan tertipu sama bin Ansar. Enggak sah. Kecuali kalau misalkan dia diantar sama siapa yang orang yang terpercaya, enggak apa-apa. Tapi kalau sepengetahuan saya, orang-orang tua sekarang ini semakin tua semakin hafal uang. Dia enggak tahu angkanya itu, enggak lihat. Tapi dengan lihat uangnya langsung ngerti. 1.000 ini. 5.000 ini, ngerti dia. 10.000 ini, itu ngerti dia. Kenapa? Orang tua ya, bisa pernah mengalami masa mudanya, masa setengah bayanya. Itu kan terus berbel dengan yang namanya uang. Ngerti dia. Sangat paham sekali. Tanya ke seorang orang tua ini. Yang ini dulu. Ini pakai surat dan apa. Untuk atur dan apa. Ini anak Umayyiz atau belum? Umayyiz atau belum? Belum Umayyiz. Tapi dikasih keterangan sama bapaknya. Biasanya kan kalau orang tua itu ngasih semacam surat, paham ya, kertas tulis beli barang berikut 1 gula 1 kilo, 2 apa mau sama anak ini kasihkan sama boleh itu ya yang jualan di toko depan itu, tetangga kamu itu, tahu kan orangnya, oh iya itu budi bulanan gitu. Ini uangnya sekian, nanti ngomong sama Bude, uangnya pas. Nah, dia bawa kertasnya, dikasihkan sama orang tadi itu. Dibaca kertasnya Bude. Nanti kan, lalu uangnya dikembalikan sama bapaknya. Nah, pas insya Allah. Ya, bapak. Bensin. Iya terus. Namun di mata kaki kita kalau dijual per botol 5.000, dan itu tidak mencukupi 1 liter. Oh yang benar, nggak sampai 1 liter. Dan itu tidak menjadi hal yang umum di masyarakat. Masyarakat menjadi mahal seperti itu. Namun saya pribadi, kalau kebetulan saya kehabisan bensin di BBM, dan saya membeli ini dalam keadaan ridho, tapi terpaksa. Yang dibahas tadi itu penjualnya. Atau ah? Ada apa kamu hari itu? Antum tahu kalau kurang dari 1 liter? Nah, antum tahu kan? Antum tahu harganya 5.000. Ya enggak apa-apa. Jadi apa? Ibaratnya dia itu kulakan apa kulakan? Betul ya, mesin kulakan ya. Dia ambil bensin di pom dengan harga 4.500 1 liter. Kemudian dia jual dalam kemasan botol. Kemasannya antum tahu sendiri. Gitu. Ya kan? Dan di harga 5.000 sama dia. Itu boleh. Nah, sisi syar'inya boleh. Enggak sampai yang berlarang. Yang enggak boleh itu kamu mengatakan ini berapa liternya? 5.000 Pak ya. Ya 5.000 kamu setuju. Baru dia tuangkan. Dituang ternyata kurang dari 1 liter. Di situ Anda ada unsur penipuan dari pihak penjual. Anda punya hak untuk mengembalikannya. Ini enggak sudah ditakar sama dia, genah nih, nih segini loh, lihat kan ukurannya kan, iya, harganya berapa? 5.000 rupiah, boleh. Itu boleh, artinya dia itu mengambil keuntungan dari itu boleh. Misal ya, antum beli madu satu jirigen, kemasan jirigennya misalkan 10 liter. Paham ya? Kemudian antum kemas di sebuah botol yang agak kecil-kecil, mungkin ketemunya 300 mili, 400 mili, setengah liter, 600 liter, harus itu semua. Dia beli 10 jirigen itu harganya 100.000 rupiah, satu kilonya, satu liternya itu 10.000. Dikemas sama dia kecil-kecil, misalkan setengah liter dihargai sama dia 25.000. Hukumnya apa? Dia enggak apa-apa ya, itu yang namanya jual beli. Apa sih antum ini? Yang enggak boleh itu kamu mengatakan ini 1 liter ya, ternyata cuma setengah liter. Ini penipuan, enggak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Sehingga ketika Anda tidak ridho ketika itu, ketidakridhoan Anda tak berdasar. Ya terserah Anda, mau beli gak beli ya terserah Anda. Itu bukan urusan penjual. Dan pada masa akal ketika Anda mengeluarkan uang untuk beli itu, walaupun Anda dalam kondisi gundel, gak setuju, ya terserah Anda, yang penting saya rasa itu sah. Paham ya? Iya, sudah untung. Walaupun per liter juga untung, dikurangi dari setengah pun tambah untung. Boleh. Tadi itu loh, gambaran yang saya bawakan tadi, itu untung besar dia. Satu liter, dia belinya cuma 10.000 madu tadi. Dia kemasi setengah literan, dijual 25.000. Setengah liter sudah untung berapa itu? 20.000. Iya. Lah, padahal kalau seandainya dia 1 liter dijual 25.000 masih untung. Untung 15.000. Tapi enggak, dia jual setengah literan. Setengah literan 25.000. Untung 1 liternya 40.000. Boleh. Itu yang namanya usaha. Nah, kalau kemudian ya enggak bisa ya. Saya paham ya. Jadi ketidakridhaan Anda itu tak berdasar. Ya ambil. Ah gimana? Hah? Gula pasir. Itu nanti pembahasannya enggak di sini. Sabar. Jadi antum tanyakan persoalan yang pertama, tanya kedua dulu. Kita masih punya 5 persoalan lagi yang belum dibahas. Sabar. Ada pembahasan itu, ada pembahasan. Nah, gimana? Aja 5.000 setelah saya Artinya orang tuanya yang nyuruh dia. Orang tua anak itu yang nyuruh jaga. Warungnya orang tua, pasar itu enggak ada, anaknya suruh jaga. Tapi bapak tahu kalau harganya 5.000. Ya enggak apa-apa, walaupun enggak ada anaknya pun juga enggak ada masalah. Artinya dengan kondisi yang disebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya itu orang sudah menetapkan harga 5.000, pembeli pun juga tahu harganya 5.000. Tadi itu yang saya contohkan tadi, dia ngambil barangnya yang harganya 5.000, dia kasih uang 5.000 dalam kotaknya tadi, itu hukumnya sah. Walaupun dengan tambah isap kabulnya, anak itu cuma sekedar formalitas sah. Itu nanti, tenang saja. Sabar, sabar. Itu ada pembahasannya. Sabar. Sabar. Ada lagi yang lain? Nah, mau enggak, Pak? Misalkan dia apa barangnya misalnya? Ban mobil, ini dia bengkel dia. Misalkan antum belanja ban mobil. Orang yang beli. Loh. Ada orang beli ke saya. Oh, beli ke antum ban mobil. Wah, nah, dibayar tempo, dibayar tempo dengan kayu. Terus? Aja nanti datangnya kalau musim kering. Iya itu namanya tempo. Nah, iya. Boleh pak, dengan syarat, antum sebagai penjual ban itu ada banyak. Artinya ban yang diperjualbelikan itu ada di tangan Anda. Ya, itu namanya pembayaran dengan tempo. Utang namanya, Pak. Jadi paham ya? Utang itu boleh. Iya. Paham ya? Jadi ini dirinci. Ini dirinci. Kalau ban tadi itu ada di bengkelnya Pak Supriin tadi. Dia numpuk ban banyak. Ada orang butuh bannya ini. Pak, saya mau beli bannya bapak ini. Ya boleh. Ini satu ban harganya 100.000 rupiah. Beli bannya. Ya apa-apa. Apa namanya, saya butuh 10. Dia ketemunya berapa? 1 juta. Wah, saya gak ada uang, Pak Supri. Saya mau beli ban bapak ini tak bayar dengan 1 kubik gitu ya. 1 kubik kayu. Ya gak boleh kayu-kayu ulin. Kayu pokoknya. Tapi nanti bayarnya. Nanti nunggu musim kering, gak musim hujan. Yang pertama ya, membayar, beli ban, bayar kayu itu boleh. Namanya mubadalatu ma'alin biman, pertukaran harta dengan harta. Artinya ketika itu kayu dijadikan sebagai alat, alat bayar. Jadi paham? Yang kedua, yang namanya tempo itu boleh. Tempo itu boleh, Pak. Nah, kalau tempo nggak boleh, itu artinya nggak boleh utang. Jadi paham? Walaupun kayunya belum diketahui kondisinya itu apa, kayunya belum melengkung kalung. Iya, nggak bisa begitu, Pak Supri. Kalau itu namanya majhul taman, tidak diketahui alat bayarnya. Bukan begitu yang saya maksud. Artinya pembahasan tadi itu sudah diketahui kayunya. Anda kan menyebutkan 1 kubik kayu. Lihat kan? Kayunya misalkan dari kayu ulin. Tahu ini kayu ulin. Ini kan dikasih tahu ini Pak, 1 kubik, kayunya kayu ulin, kayu ulinnya yang bekasan-bekasan itu loh. Nah, yang untuk rumbai-rumbai rumah itu loh. Anda kan begitu. Anda tahu. ya sudah, nggak apa-apa, yang ada masalah. Tapi kalau nggak tahu, nanti bayarnya kayu ya. Ini nggak bisa, kenapa? Artinya harga alat bayarnya nggak diketahui. Ini akan menjadi permasalahan di belakang hari. Itu nggak boleh. Sehingga yang diperbolehkan itu ya, kayunya jelas, berapa kubik, kayu apa, bagaimana sifatnya jelas. Boleh. Tapi kalau kemudian ban tadi tidak ada di tempat Anda, baru pesan, Pak Supri saya butuh ban. Waduh. Banyak tidak ada ini. Belum ada ini banyak. Ya sudah Pak Supri, nanti tolong sepekan lagi banyak didatangkan. Saya butuh 10 ban yang modelnya begini. Ya boleh. Harganya sekian loh. Waduh. Jangan pakai harga, saya nggak punya uang. Terus bagaimana? Saya pakai kayu saja bayarnya. Kayu apa ini? Kayu ulin. Kayu ulin yang bagusnya apa yang BS-an? Yang bagusnya Pak Supri. Berapa kubik? Setengah kubik. Ya boleh. Tapi nanti kayunya Pak Supri. Kayunya itu nanti, nanti kalau sudah musim kering. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini namanya jual beli utang dibayar dengan utang. Itu tidak boleh. Kita ada nasnya langsung hadis, larangan bai'ul dain bidain, larangan transaksi utang dengan utang. Di sini kan antum utang ke dia ban ya, dia utang ke antum kayu, maka tidak boleh. Maka tadi diperbolehkan dengan syarat banyak itu ada, banyak itu ada. Jadi paham ya? Jadi nanti ini akan dibahas nanti insya Allah. Nah silakan. Jadi nanti pembahasannya ini Allah. Ini apa saya mau tahu arahnya dari Zahid. Kalau uangnya duluan, misalkan aku pesan bahan tadi, bahan 10 biji dengan ketentuan yang jelas, jumlah yang jelas, sifat yang jelas, waktu penyerahan jelas. Tapi nanti pembayarannya di tempat. Ini bayarnya. Plak. Misalkan disepakati harganya 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah. Nanti sepekan lagi. Tolong saya didatangkan apa namanya ban. Merek apa merek biasanya kalau ban? Hah? Alasnya begitu, Dunlop atau apalah. Hah? Ban Dunlop yang besar, yang begini. Tahu jumlahnya berapa, kriterianya bagaimana, bagaimana jenisnya, bagaimana kualitasnya, dan waktu penyerahannya itu jelas. Diperbolehkan. Ini namanya sistem assalam. Namanya bayu salam. Sistem transaksi salam. Diperbolehkan salah satu. Nanti paham ya? Bisa dipaham. Itu nanti harusnya. Itu paling akhir pembahasan salam ini. Ini nanti. Pembahasan khusus buah-buahan itu nanti. Masalah buah-buahan itu nanti. Masalah apa namanya jual beli sesuatu yang tertanam dalam tanah, kayak bengkoang, kayak bawang, kayak singkong, kayak kentang dan misalnya di bawah tanah itu nanti insya Allah itu ada pembahasan khusus nama selain. Sabar dulu. Ada lagi? Yeah. antara nanti disawar 5.000 tadi apa? Kalau udah 5.000, disawar 5.000. Itu ujung-ujungnya dikasih juga 6.000-an. Tapi dalam keadaan 6.000-an. Maka. Contohnya kan di awal tadi. Terus kemudian transaksi ulang. Artinya yang 5.000 enggak dikasihkan? Enggak, berarti transaksi ulang, nawar lagi yang berikutnya. Ketemunya 6.000. Enggak dongkol. Enggak apa-apa itu. Biasa berjual. Minta untung banyak. Eh? Iya. Kelapa. Kalau jadi ingin jual kelapa itu standar itu 16.000 misalnya. Jika kakaknya pulang, adiknya nungguin di pasar. Saya datang misalnya, saya datang beli. Saya beli 10.000, terawat 10.000. Adiknya setuju 10.000 saya beli. Saya pegang standar kelapa, tiba-tiba kakaknya datang. Tanya sama adiknya, berapa saya jual? 10.000. Kakaknya nggak setuju dengan harga 10.000 itu, karena kakak yang memiliki punya saya sama-sama usaha, apa yang perlu saya lakukan? Apa saya harus membeli kelapanya? Atau saya karena ribu nanti 10.000 atau 10.000? Itu apa yang perlu? Iya. Barang itu punya siapa? Ya sama-sama. Punya dua orang. Ya, sama-sama ngambil dari kebun misalnya. Bukan punya kakak. Kebunnya orang tua misalnya. Paham. Artinya itu barang punya dua orang. Ya. Kedua belah pihak punya hak atas barang tadi, maka tidak sah. Tidak sah. Harus dengan keridhaan dua orang tadi. Iya, kepalanya balik, uangnya balik. Iya, kalau misalkan setuju dengan angka ya 1.000, ya kamu tambahin 5.000 lagi. Kalau misalkan antum nggak setuju, tetap saya mau 10.000. Kakaknya ngotot, tidak boleh 10.000, nggak jadi, ya nggak sah. Sebabnya punya dua orang. Aljar ahakku bukausati. Jadi ketika dalam pembahasan apa namanya asyufah, ya, pembahasannya panjang lagi urusannya. Jadi nanti ini lebih belakang lagi pembahasannya. Dua orang yang memiliki sama-sama memiliki sebuah barang. Yang pertama tidak boleh menjual haknya dia tanpa seizin dia. Kalau mau dia jual harus jual kepada orangnya dulu. Gitu. Nggak sembarangan. Ya, nggak bisa. Kalau misalkan kakaknya, kamu beli jual berapa? 10.000 nih. Misalnya gitu. Ya, orang Makassar ini. 10.000. 10.000. Nggak boleh itu. Terus berapa? Kasih 15.000. Misalnya gitu. Oh, sudah jual 10.000 gimana sih? Nah, itu nggak apa-apa lah 10.000 aja lah. Ya, sudah. Kalau misalkan dia ngirim bareng kakaknya, ya sudah. Ya tentu dari belakang, oh, kalau gitu kamu dapat cuma 3.000 aja, aku yang 7.000, itu antara mereka berdua, nggak ada urusan dengan akad jual. Bagaimana seandainya kita seorang penjual menjual suatu barang harganya 10.000 kan, terus kita bilang 15.000, terus kita bilang itu harga pas 15, terus orang ini nawar 20.000. Nah, pas orang ini tidak mau lagi kan, kita kasih 15, dia tetap 12, kita bilang pasnya 15.000 ini. Terus orangnya jalan, kita panggil, oh bisa, berapa lagi? Enggak, yang antunya kenapa sekarang? Si siapanya? Awalnya enggak, susah enggak. Iya, susah. Yang menjadi ganjalan antum apa sekarang, ganjalannya? Oh, dia ngomong harga pas gitu. Itu transaksi. Itu transaksi. Itu yang namanya nego-nego gitu itu. Ada pas pak. Gitu. Namanya penjual supaya jangan turun harganya kan. Iya. Hanya ketika dia, wah gimana? Ya sudah apa sih? 20.000. Tidak ada masalah. Sebenarnya apa bolehnya? Jangan ngomong harga pas. Kekhawatirannya nanti ada waktu kedustaan di situ. Berapa ini? 15? Tidak bisa kurang? Segitu aja lah. Turunkan lagi? Udah lah 15.000. Pas ini? Jadi pembelinya yang mancing. Pas ini, saya kasih harga 15.000. Boleh turun? Turun berapa? Nah, gitu. 30.000 aja. Kasih naik lagi. Nah, terus gitu. Itu namanya transaksi. Itu namanya apa namanya? Sedang ada upaya transaksi jual beli. Itu tidak masalah. Kita nanti 30.000 tidak mau. Naikkan lagi. Alah, betul. Dia pergi akhirnya kan. Wah, lumayan 3.000 rupiah nyerah. Sini. Gimana? Iya, enggak apa. Tak jual 13.000. Enggak apa-apa gitu. Boleh. Itu nanti. Ya. Misalnya Ustaz sama yang belum umayyid itu Ustaz. Dia kan mungkin dikasih orang tuanya uang beli jajan. Sementara kalau kita sebagai penjual enggak melayani mungkin nangis gitu. Apa kita jual dia aja? Allah. Ya Allah. Terus gimana? Ya gimana itu tetap dijualnya atau tidak? Anaknya belum main. Nah itu. Pembahasan sekarang itu kekhawatiran adanya penipuan tadi. Bagusnya ya orang tuanya yang Allahu a'lam. Oh, banyak angkat tangan. Yang belakang. Oh, apa? Gimana? Gimana Pak? Coba di yang keras. Gimana Pak? Kredit tanah belum lunas, kemudian dijual lagi. Ini nanti pembahasannya Pak. Aduh. Pembahasannya nanti ada pembahasannya itu insya Allah. Gimana Pak? Artinya persaknya berapa kilo ketemunya? Nah, dari sana kan setiap 25 kilo. Sama Samarinda? Samarinda saya jual persak kan seperti beras umpamanya. Sedangkan siapa tahu umpamanya ada kekurangan atau khusus barang ini, saya jajet lagi jalan apa segala. Tapi sampai Samarinda ini barang saya jual cuma saksakan gitu. Oh, artinya dengan setelan yang dari samonya begitu? Personanya, dalam kondisi nggak tahu apakah mungkin naik apakah mungkin tetap utuh 25 kilo atau mungkin lebih susut gitu. Iya. Terus? Bagaimana itu kira-kira? Tertulis di saknya itu 25 kilo. Tertulis? Ada sebagian tertulis, ada yang enggak. Ada yang dikosongkan gitu. Gitu ya. Babi dikosongkan aja. Kosongan aja. Artinya kalau tertulis 25 kilogram, ternyata kok diketahui susut, itu penipuan, nggak boleh. Menurut syariat Fatwa Islam itu. Karena siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Bagusnya tanpa ditulis 25 kilo, di stel dari sononya kosongan saja. Hanya dikemas seperti itu. Ya kan urusan dari sana berapa harganya nggak ada masalah. Kosongan aja. Sehingga sampai di Samarinda dijual dengan kemasan itu. Urusan Anda mengambil untung, itu yang namanya penjual. Nih saya jual dengan kemas sekian. Nggak tahu tuh, entah mungkin 25, atau mungkin nanti ketemunya 24, atau ketemunya 24,5, atau mungkin 23. Yang penting seperti ini barangnya. Berapa kilo ini? Wallahualam, timbang sendiri. Yang penting saya kasih harga sekian. Itu lebih selamat. Daripada tertulis di situ 25 kilogram ternyata susut. Itu apa namanya ada unsur mencurangi pembeli. Nggak lebih tepat tanpa tulisannya kosongan saja. Kosongan. Atau kalau misalkan lebih selamat lagi ya dijual dikemasi ulang. Dia kan dari sana disetel 25 kiloan, mungkin susut, mungkin enggak, sampai di Samarinda disetel misalkan 10 kiloan. Dan harganya tentunya lebih naik lagi sesuaikan dengan pasar Samarinda. Itu lebih selamat lagi. Hanya kita sendiri yang sudah menentukan, kita timbang betul-betul 10 kilo, dilebihkan sedikit timbangannya, saya mantap, saya jual dengan harga pasaran Samarinda. Lebih selamat lagi. Kalau nggak mungkin kan karena sangat banyak jumlah barangnya, mau dikemasi lagi ya, tengah mati itu kerjaannya. Maka diminta dari soalnya jangan ditulis 25 kilo. Jadi memang di setel kosongan dan di setel karungan seperti itu. Nanti sampai di Samarinda dijual dengan karungan juga dengan harga Samarinda. Mereka tanya berapa kilo nih Pak? Timbang aja. 25 kilo, mungkin 25, mungkin 24, mungkin 23. Nah, dari Jawanya kemungkinan 25, mungkin tetap, mungkin kurang, dan jarang nambah. Atau gak mungkin nambah kiloannya itu. Nah, nanti dijual dengan harga yang ada. Itu lebih selamat. Sehingga dengan tanpa dikasih tulisan tadi. Wallahu'alam. Dijual lebih dari nominal yang antum sebutkan, padahal sudah dikasih 10%. Kelebihannya itu harus izin ke antum. Jadi kelebihan nominal tadi, misalkan antum setel dengan harga 50.000, ketentuannya 10%-nya untuk apa namanya, sang toko ini. Ternyata dia jual 60.000, maka 60.000 itu harus diminta izin kepada antum lagi. Ini saya jual 60.000, 10.000 untuk saya, sudah entah antum apa. Memang untuk dia. Oh, tidak bisa. Memang tidak bisa. Sudah kami. Sehingga ada biar toko ya harus tahu diri. Kalau jangan antum apa namanya mendapati sering kalinya demikian muamalah mereka, tindakannya mereka seperti itu. Antum menganggap yang ribut. Jangan ditetapkan harga dari antum. Bilang aja dari saya 40.000. Terserah Bapak Musul. Terus selamat. Sehingga dia bebas untuk mengembangkan kemampuan dia. Kadang mungkin dijual 45, mungkin dijual 50, mungkin 75, mungkin 100. Mungkin kalau orang tertentu sampai 200. Dari kami, itu lebih selamat. Nah, itu lebih selamat. Artinya kalau misalkan di zona 60.000 bantumnya riba, ya tidak apa-apa. Kalau tidak riba, maka tidak bisa. Satu lagi. Di tengah sulu. Nah, yang kecil itu dia. Artinya dia minta harga 4.000 lagi. Antum bersihkan 5.000. Yang saya bahas tadi. Nah, ya, antum menyampaikan ke dia harga 5.000. Dia maksa cuma 4.000 aja. Cuma 4.000 aja. Ya sudah, jangan kamu usah beli sama saya. Sudah ada apa kemudian? Artinya ke pembahasan apa namanya lepasnya barang tadi dengan harga segitu. Kan tidak nanya antum. Kalau antumnya makan tidak bisa. Ya tidak bisa. Mau di apa-apakan ya tidak bisa. Ini yang punya barang antum. Paham ya? Iya. Atau. Wallahualam. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada persyaratan yang ketiga biiznillah ta'ala wa taufiqih, pembahasan tentang barang-barang yang haram diperjualbelikan dan transaksi-transaksi yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.